Mitra bisnis, PLN telah meningkatkan pelayanan melalui sistem pembayaran online dengan melibatkan pihak ketiga. Namun secara sepihak membebani pelanggan dengan biaya tambahan, yaitu sebesar Rp1.600 hingga Rp2.000 untuk setiap tagihan. Total pungutan dari pelanggan se-Jawa dan Bali diperkirakan bisa mencapai Rp66 miliar per bulan. Banyak pelanggan yang mengeluh karena merasa dirugikan dan tidak punya alternatif lain untuk melakukan pembayaran. Di ujung telepon sudah tersambung dengan aktivis perburuhan, Dita Indahsari. Mbak Dita, apa komentar Anda? Jadi mungkin begini, PLN itu kan beberapa bulan yang lalu menyatakan tarif dasar listrik akan mereka naikkan tahun 2009. Nah kemudian muncul berbagai reaksi masyarakat, terutama kalangan industri, yang mengatakan bahwa kitanya masih krisis global, belum pulih dari krisis, masa kemudian PLN mau menaikkan tarif. Nah, karena begitu banyak protes, penolakan, terutama dari kalangan industri, rencana untuk menaikkan tarif dasar listrik itu dibatalkan oleh PLN. Tapi sebagai gantinya, mereka tambahkan pengenaan biaya terhadap proses pembayaran tagihan listrik, seperti yang disampaikan tadi. Jadi yang sebelumnya nggak ada, kemudian mulai ada, berkisar 1.600 sampai 2.000 itu kan. Jadi kalau saya melihat, ini merupakan akal-akalan dari PLN untuk tetap mendapatkan tambahan pemasukan tanpa harus menaikkan TDL, karena banyak yang protes soal kenaikan TDL itu. Sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh PLN sekarang ini, Mbak? Pertama jelas terbukti kan selama ini pembayaran TDL itu tidak pernah dikenai pajak, apalagi yang melalui transfer bank. Artinya tidak ada alasan kemudian sekarang harus dikenai biaya, apalagi sampai 2.000 perak per bulan per rumah tangga. Itu kan besar sekali. Jadi tidak ada alasan yang mengharuskan PLN melakukan itu, berarti teguran atau penolakan harus diarahkan kepada PLN. Nah saya pikir selain masyarakat yang memprotes dalam hal ini, pemerintah juga harus mempertanyakan, terutama Menteri BUMN dan Kementerian Energi ya, apa dasarnya PLN memungut 2.000 per KK setiap kali membayar listrik. Apa alasannya 66 miliar itu kemudian akan masuk ke kas PLN, lalu apa pertanggungjawabannya? Nah, jadi menurut saya cepat-cepat hal seperti ini direspon oleh pemerintah supaya tidak keenakan PLN. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, tiap bulan dapat 65 miliar kan, kalau sudah berjalan 2-3 bulan, maka ini menjadi hal yang biasa, masyarakat pun menganggap juga sudah biasa, padahal itu jelas merugikan. Ada pernyataan dari anggota DPR bahwa seringkali PLN memutuskan sesuatu tanpa meminta persetujuan dari DPR, Mbak Dita. Masalahnya kalau memang DPR mengetahui PLN bertindak tersendiri, sepihak, maka evaluasi rutin atau komunikasi rutin dewan dengan BUMN tersebut itu ya memang harus dibuat rutin. Tidak ada alasan ada kebijakan-kebijakan atau polisi yang nggak dilaporkan atau tidak disampaikan atau tidak dijelaskan pada anggota dewan. Ya salah DPR sendiri, apa selama ini untuk mengawasi pelayanan publik termasuk mengawasi listrik? Nggak ada. Demikian Dita Indahsari, saya Dewi Sintawati.